Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, sebagaimana kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan petunjuk. Kalau sudah Allah memberikan petunjuk, maka tidak ada satu pun yang dapat menjadikan kita ini sesat. Begitu juga kebalikannya, kalau sudah Allah memberikan kesesatan, maka tidak ada orang yang dapat memberikan petunjuk ataupun hidayah dari sumbangan dari manapun datangnya, kecuali Allah yang mengizinkan semuanya itu. Maka pada kesempatan ini dalam ayat 79 dari surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Artinya, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Kesombongan dan keangkuhan telah menjadi kebiasaan Fir'aun, sehingga dia mengatakan kepada pasukannya, ketika melihat laut mereka terbelah dan terbentang di hadapan mereka, sehingga seakan-akan ialah yang membuat itu semuanya. Kejadian inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang dijelaskan Allah dalam ayat ini, bahwa Fir'aun menyatakan kepada pasukannya, dialah yang membuat semua ini agar mereka tetap dapat mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Maka hal ini dalam surah Al-Mu'min yang artinya, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang saya pandang baik, dan saya tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Namun jalan yang mana yang menunjukkan mereka kepada keselamatan setelah Allah menenggelamkan mereka dalam laut merah tersebut. Sebaliknya Fir'aun malah telah membawa pasukannya ke jalan celaka dan bencana, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan azab dan siksa kepada Fir'aun dan pengikutnya. Karena Fir'aun itu adalah seorang pembohong besar, maka Allah memberikan kecelakaan tersebut, tidak memberikan keselamatan. Sebagaimana pada mukaddimah yang selalu kita sampaikan dalam pembukaan acara penyejuk hati ini, yaitu kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah diberikan ilmu dan pemahaman, tapi kita harus tetap memuji kepada Allah agar kita tidak sombong. Karena sombong itu adalah simbol dari sumber malapetaka yang tiada hentinya, yang telah Allah gariskan kepada siapa saja. Bahkan sudah banyak kisah yang menunjukkan dalam Al-Quran ini terhadap kesombongan kaum kafir yang menyebabkan kecelakaan mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan siksa agar mereka tidak merasakan mereka lah yang hebat selamanya. Untuk itulah perlunya ada sesuatu akhir dari kesombongan tersebut, supaya mereka mengetahui Allah lah yang kekal, Allah lah yang maha kuasa. Dengan kuasanya mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Sudah menjadi tugas para raja dan para pemimpin untuk membimbing rakyatnya ke jalan yang benar, memberi petunjuk, memberi hidayah, sehingga disebutkan di antara satu yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat adalah al-imamul adil, imam yang adil. Karena apa? Karena kepemimpinannya membimbing rakyat ke jalan yang benar. Tapi sayang, dan bahkan sebaliknya, orang jahat di antara mereka, pemimpin yang jahat, pemimpin yang memikirkan keuntungan duniawi semata, malah menyesatkan rakyat dan membuat semua kaumnya binasa. Inilah yang tercermin pada sosok Fir'aun. Adalla kaumahu. Fir'aun menyesatkan kaumnya dan tidak membuat mereka berada di jalan yang benar. Tugas dan peran pemimpin begitu besar. Tidak saja untuk meraup gaji yang besar, fasilitas yang mewah, protokoler yang menggiurkan. Tapi sebenarnya tugas pemimpin adalah memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya, mengarahkan mereka untuk lebih beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun menyesatkan kaumnya. Mudah-mudahan kita tidak menemukan sosok Fir'aun-Fir'aun di Indonesia, di Sumatera Utara, di kota Medan yang kita cintai ini. Berbahagialah manusia yang bermental seperti Nabi Musa, hidup bersama Allah, bahagia dan membahagiakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Fir'aun itu telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberikan petunjuk. Karena orang merasa yakin kalau penguasa itu adalah orang yang dapat memberikan petunjuk, tapi ternyata tidak di dalam ayat ini. Tentunya orang yang berkuasa itu, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan menyesatkan siapa yang ia pimpin, sehingga kepemimpinan itu akan menjadi buruk dalam citra hidupnya disebabkan ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Garis inilah yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi siapa saja yang memimpin kita, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan keimanannya itu tidak akan menyesatkan siapa yang menjadi pengikut-pengikutnya. Karena sudah terbukti dalam Al-Quran bahwa Fir'aun begitu sangat berpengaruh, karena dia adalah seorang pemimpin, seorang raja yang mana dapat mempengaruhi. Bahkan bukan itu saja, dia mengaku dirinya Tuhan, tapi dalam perjalanan hidupnya adalah hal yang sangat mengkhawatirkan disebabkan ia mati, yaitu tenggelam di Laut Merah. Apakah kekuasaan Tuhan yang ia katakan dalam dirinya dia itu Tuhan dapat mampu mengatasi segala kesulitan yang ia hadapi? Ternyata tidak. Maka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat, dan kata Allah, wallahu khairun, Allah itu lebih baik pahalanya dari seluruh apa yang kita dapatkan dan kita nikmati dalam kehidupan ini. Kehidupan dan dalam kehidupan ini sudah banyak nikmat yang kita dapatkan. Tapi Allah mengatakan kalau kita ingin nikmat itu kita rasakan, lakukanlah dengan keimanan kita, lakukanlah dengan amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan itu semua akan menjadi kekal dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmatinya di akhirat kelak nanti, sehingga kita mendapat husnul khotimah dalam kehidupan amin. Kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu adalah berupa kebaikan yang datangnya dari Allah yang patut kita iman dan kita budayakan dalam kehidupan kita, karena Allah selalu memberikan petunjuk dalam kehidupan ini bagi hambanya yang ingin petunjuk, yang ingin mendapatkan petunjuk tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.